Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله suatu ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan para sahabatnya. Dan dipahami dari kisah itu perbincangan dan percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya ini di waktu pagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Man asbaha minkumul yawma shaiman?" Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada semua para sahabatnya, "Siapakah di antara kalian yang pagi ini dalam keadaan berpuasa?" Qala Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu. Ketika itu yang menjawab adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Ana," saya. Tadi pertanyaannya siapa yang berpuasa pada pagi ini? Di antara semua sahabat yang ada yang menjawab siapa? Abu Bakar As-Siddiq. "Ana," saya wahai Rasulullah SAW yang berpuasa di waktu pagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya dengan kepada para sahabatnya, "Man tabi'a minkumul yawma janazatan?" Siapa di antara kalian yang pada hari ini sudah mengantarkan jenazah? Ini kembali ditanya. Tadi bertanya siapa yang hari ini puasa. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang hari ini pada hari ini dia sudah mengantarkan jenazah ke dalam pemakamannya, dalam kuburannya. Sahabat ditanya, tidak ada yang menjawab. Yang menjawab hanya Abu Bakar As-Siddiq. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Ana," saya. Berarti sudah dua amalan yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, berpuasa dan mengantarkan jenazah ke liang lahatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man at'ama minkumul yawma miskinan?" Siapa di antara kalian yang pada hari ini dia telah memberikan makanan kepada satu orang miskin? Mari tanya. Siapa yang sudah pada hari ini puasa? Siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah? Yang ketiga apa? Siapa yang sudah memberi makanan kepada orang miskin? Semua sahabat tidak ada yang menjawab. Qala Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu. Yang menjawab hanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa itu? "Ana," saya. Insyaallah tiga amalan. Di hari itu beliau sudah berpuasa, sudah mengantarkan jenazah, dan juga sudah memberi makan satu orang yang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada para sahabatnya lagi tentang amalan yang sudah dikerjakan oleh para sahabat. "Man 'ada minkumul yawma maridon?" Siapa yang hari ini di antara kalian yang sudah menjenguk orang yang sakit? Siapa yang berpuasa? Siapa yang sudah mengantarkan jenazah? Siapa yang sudah memberikan makanan kepada orang yang miskin? Ditanya lagi, siapa yang sudah menjenguk saudara muslimnya yang sedang sakit? Semuanya tidak ada menjawab. Qala Abu Bakrin, berkata sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ana, saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan di waktu itu, di waktu pagi, ada seorang yang mulia, seorang sahabat, ya, di antara sahabat Rasulullah SAW yang ditanyai tentang empat amalan, hanya satu yang menjawab. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Siapa yang sudah berpuasa hari ini? Siapa yang sudah mengantarkan jenazah? Siapa yang memberikan makanan orang miskin? Siapa yang sudah menjenguk saudara muslimnya yang sakit? Semuanya dijawab oleh satu sahabat, Abu Bakar As-Siddiq. Ana, ana, ana, ana. Lalu di akhir hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah kebaikan-kebaikan itu berkumpul pada satu orang. Tidaklah kebaikan-kebaikan tadi, berpuasa, mengantarkan jenazah, memberi makanan orang miskin, dan juga menjenguk saudaranya yang sakit, itu dilakukan oleh seorang muslim illa dakhalal jannah, kecuali orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Kaum muslimin, jamaah Masjid Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, percakapan Rasulullah dengan para sahabatnya ini menunjukkan betapa dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Demikian seharusnya seorang dai, dia harus dekat kepada para mad'unya, karena kedekatan itu akan menjadikan seorang yang mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah itu semakin mudah untuk menerimanya. Demikian pula para sahabat, begitu dekatnya dengan Rasulullah SAW, bahkan sampai-sampai Rasulullah SAW perhatian dengan amalan mereka. Ditanya oleh Rasulullah SAW, siapa yang sudah demikian? Siapa yang sudah demikian? Ini seharusnya yang dicontoh oleh seorang dai, bahkan seorang ayah kepada anak-anaknya. Siapa di antara kalian sudah melakukan ini, melakukan amalan ini, lalu diberi kabar gembira. Seperti mana, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, kalau amalan ini terkumpul oleh satu orang, dia akan masuk ke dalam surga. Dan di antara yang dipertanyakan oleh Rasulullah SAW, ditanyakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah berpuasa. Kenapa ditanyakan oleh Rasulullah SAW puasa? Man asbaha minkumul yawma shaiman, siapa di antara kalian yang pagi ini dia telah berpuasa? Karena puasa itu sangat banyak keutamaannya. Dan di antara keutamaan, keistimewaan, kekhususan puasa, puasa itu adalah amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang dimulai, diawali di pagi hari. Kalau sholat misal, naam, itu mulainya waktu subuh. Setelahnya apa? Zuhurnya. Tetapi kalau puasa, runtutan ibadahnya, aktivitas ibadahnya itu dimulai dari sebelum subuh. Seorang yang berpuasa, dia sudah meniatkan terlebih dahulu dalam hatinya untuk makan sahur. Sahur ibadah bukan? Ibadah. Jadi kalau seseorang dia melakukan ibadah puasa, dia sudah mengawali harinya sejak awal dengan ibadah. Ibadah sahur itu ibadah. Mengakhirkan sahur juga ibadah. Lalu ketika kumandang azan subuh sudah dikumandangkan, dia menahan, memulai puasanya. Itu dimulai di pagi hari, seseorang belum sholat subuh tapi sudah berpuasa. Ditambah lagi puasa ini ketaatan, kesabaran, menahan makan, menahan minum lillah, karena Allah, dari pagi sampai maghrib. Kalau sholat pada waktunya saja, iya. Subuh, ya waktunya subuh sholat. Ketaatannya pada waktu itu. Zuhur, ketika zuhur saja. Ketaatannya pada waktu itu. Asar, maghrib, isya. Tapi kalau puasa, sepanjang hari. Dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, itu ketaatan full. Sehingga inilah yang salah satu di atas yang ditanyakan, yang pertama sekali ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Siapa di antara kalian yang pada pagi hari ini telah berpuasa? Yang menjawab siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan alhamdulillah kita pada bulan Ramadan ini dimudahkan untuk melakukan kebaikan sedini mungkin. Mubakiron awal pada bulan Ramadan, alhamdulillah kita puasa sebulan penuh sehingga kita sudah melakukan ibadah di waktu-waktu awal, di waktu ashar, di waktu akhir malam sudah kita sahur, mengakhirkan sahur, beristighfar dan seterusnya. Ini kita dipermudah di bulan Ramadan. Nah, dan seterusnya Rasulullah SAW menanyakan tentang amalan-amalan ibadah yang ternyata ketika kita dalami itu sifatnya sosial. Setelah bertanya tentang puasa kepada para sahabatnya, Rasulullah SAW menanyakan amalan-amalan yang sifatnya sosial. Apa tadi? Mengantarkan jenazah. Memberi makan orang miskin. Apalagi menjenguk saudara muslim yang sakit. Itu semuanya amalan sosial. Apa maknanya? Kebaikan amalan tersebut tidak terbatas kepada yang melakukan, tetapi juga manfaatnya dirasakan kepada orang lain. Mengantarkan jenazah, itu jenazah tersebut ya, yang kita kawal, menunjukkan solidaritas rasa sosialnya seorang muslim kepada saudaranya. Bahkan dijanjikan pahala yang sangat banyak oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, man syahida janazatan au al janazata hatta yusalliya, sampai dia mensolati, lahu qirat, baginya pahala satu qirat. Wa man syahidal janazata, barang siapa mengantarkan janazah hatta tudfan, sampai dimakamkan, dikubur di liang lahat, ya, lahu qiraton, baginya dua qirat. Lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mal qiraton, apa itu dua qirat wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mithlul jabalainil azimaini, dua qirat itu, pahala dua qirat itu semisal dengan pahala yang besarnya sama dengan dua gunung yang besar. Pahala yang sangat banyak. Dan amalan ini adalah amalan sosial. Ya, bahkan itu adalah fardu kifayah, harus ada yang melakukan, mengantarkan jenazah, mengurus jenazah. Nah, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man at'ama minkumul yauma miskinan?" Siapa yang sudah memberi makan satu orang miskin? Nah, ini lebih jelas lagi bahwasanya amalan yang ditanya oleh Rasulullah adalah amalan sosial. Apa itu? Memberi makan orang miskin yang kelaparan, diberikan makan. Ini sosial, sedekah, memberikan makan. Nah, dan utamanya yang sangat banyak. Nah, yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang apa? Menjenguk orang sakit. Ini juga amalan sosial. Betapa senangnya orang yang sakit ketika dia dijenguk, didoakan, diberikan sekedarnya yang mungkin dimampui, buah atau apa, sop, kolak dan seterusnya. Senang orang. Yang paling penting didoakan. Dan orang yang jenguk juga mendapatkan keutamaan. Di antara keutamaan yang kata Rasulullah SAW, seseorang itu selama dia masih menjenguk saudaranya, shalla alaihi sab'una alfa minal malaikah. Didoakan, disolawati oleh para malaikat yang jumlahnya adalah 70,000. Hadis riwayat Tirmidzi. Belum keutamaan-keutamaan yang lain dari apa, menjenguk orang yang sakit. Bahkan puasa sendiri, kalau kita perhatikan, kita renungi, itu ada pesan sosialnya juga. Apa itu? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin, yaitu rasa lapar. Sehingga seorang muslim ketika dia berpuasa ingat saudaranya, oh ada saudaraku yang miskin itu kalau lapar rasanya seperti ini, lemes. Menumbuhkan empati sehingga dia mudah untuk memberi. Nah, amalan-amalan ini barakallahu fikum ditanyakan oleh Rasulullah SAW yang mana itu juga amalan sosial, menunjukkan bahwasanya Islam sangat memotivasi, sangat mendorong, sangat menghasung untuk apa? Untuk kita peduli dengan sesama muslim. Beri makan, beri sedekah, menjenguk ketika sakit dan seterusnya. Nah, dan hadis ini percakapan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya yang semuanya dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, menunjukkan bahwa saja ya seorang muslim itu tidak semestinya dia berpuas diri dengan satu dua amalan. Oh, sudah puasa wis lah. Oh, tadi sudah sedekah sekian ribu, ya sudahlah. Jangan. Semestinya bagi seorang muslim itu terus dan terus melakukan kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah beliau cukup berpuasa? Tidak. Apa? Beliau melakukan apa? Tadi? Mengantarkan jenazah. Puasa mengantarkan jenazah cukup? Tidak. Memberi makan orang miskin. Cukup tiga itu? Tidak. Beliau juga menjenguk orang yang sakit. Itu yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Belum yang tidak ditanyakan. Ini. Untuk menjadi seorang yang terbaik dari umat. Muhammad SAW hendaknya mencontoh khairul ummah, sebaik-baik ummah ba'da nabiyya, setelah nabinya, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa itu? Tidak berpuas diri dengan satu dua amalan. Lakukan sebanyak-banyaknya. Dan amalan-amalan yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW itu sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Kata Rasulullah SAW, "Majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah berpuasa, mengantarkan jenazah, memberi makan orang miskin, menjenguk orang yang sakit, itu terkumpul dilakukan oleh seorang muslim illa dakhalal jannah, kecuali masuk ke dalam surga. Dan Abu Bakar juga dijanjikan masuk ke dalam surga radhiyallahu ta'ala. Tetapi ketika beliau dikatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di dalam surga, Abu Bakar adalah orang yang akan dipanggil dari semua pintu surga yang 8, apakah beliau berpuas diri lalu tidak melakukan amalan soleh? Tidak. Beliau tetap melakukan amalan-amalan soleh. Bahkan banyak amalannya. Coba bayangkan. Di satu hari itu saja sudah 4. Bahkan dohir hadis menunjukkan di pagi hari. Pagi hari sudah berpuasa. Sudah mengantarkan jenazah. Subhanallah. Ini Abu Bakar As-Siddiq yang harus kita teladani. Orang terbaik setelah Nabi dari umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan amalannya demikian sangatlah banyak. Jangan merasa puas dengan satu dua amalan. Selalu merasa kurang amalan-amalan tersebut. Nah, jadi untuk menjadi orang yang terbaik dari umat ini, ya contohlah Abu Bakar. Melakukan amalan-amalan yang banyak. Tidak berpuas diri dengan satu dua amalan. Dan selanjutnya, selain melakukan amalan-amalan yang sangat banyak, melakukan amalan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, kita juga harus totalitas, sungguh-sungguh di dalam melakukan amalan tersebut. Jangan asal banyak, toh. Jangan. Tetapi juga harus totalitas. Harus full, bersungguh-sungguh, sempurna di dalam melakukan sebuah amalan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dalam sunannya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq. Suatu ketika kata Umar bin Khattab, nah ini setelahnya Abu Bakar. Rasulullah sallam ada Abu Bakar, ada Umar. Nah ini yang cerita sahabat Umar. Suatu ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk an natasaddaq, untuk kita bersedekah. Wa wafaqa dzalika indi malan. Pas kebenaran kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pas banget saya lagi megang uang, lagi banyak rezeki. Nah, Sehingga ketika itu Abu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Al yauma, pada hari ini asbiku Abu Bakrin, saya akan berlomba-lomba dengan Abu Bakar dan saya akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu." Nah, ini para sahabat semangat untuk apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan Abu Bakar terkenal dengan kebaikan yang sangat banyak dan totalitas. Tidak sekedar banyak saja. Nah, Abu Umar bin Khattab ketika diperintahkan untuk bersedekah, ternyata ketika itu apa? Sedang pegang uang lagi banyak rezeki. Nah, sehingga beliau berniat bermaksud untuk mengungguli Abu Bakar dari sedekah kali ini. Sehingga apa yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, fajitu Rasulullah sallam, maka saya mendatangi Rasulullah sallam binis fimali, dengan separuh dari hartaku. Kalau hartanya ketika itu megang 1 juta berarti berapa? 500 ribu. Kalau hartanya 20 juta berarti diberikan berapa? 10 juta. Kalau hartanya 100 juta berarti diberikan berapa? 50 juta. Kalau hartanya 1 miliar dikasihkan berapa? 500 juta. Kalau 2 miliar dikasihkan 1 miliar. Zaman sekarang ada separuhnya dikasih. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Separuh saya kasihkan untuk apa? Untuk mengungguli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Lah ketika jitu binisfi mali, saya datang dengan separuh hartaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kok banyak sekali? Ini kok separuh hartamu kamu berikan? Ma'ab ghaitha li ahlik, apa yang engkau sisakan, engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Abghaitu mislah." Saya tinggalkan semisal dengan ini. Kalau ngasihnya ketika itu 10 juta, berarti untuk keluarganya 10 juta. Umar sangat bersemangat. Dan ketika itu beliau bercita-cita untuk mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang seperti ini boleh. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Niatnya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah perintahkan, fastabiqul khairat. Asal tidak ada rasa riya, sum'ah, ingin dipuji, ingin terkenal dan seterusnya. Nah, ini Umar sudah merasa, wah ini banyak ini, separuh ini. Mumpung saya punya rezeki, separuh saya kasihkan. Wa ata Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, ternyata datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Apa yang beliau bawa? Bikulli ma indahu, semua harta Abu Bakar ternyata dibawa. Mikirnya separuh, ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membawa semua harta ma indahu yang ada, yang beliau miliki. Punya 1 juta diinfakkan? Diinfakkan 1 juta. Punya 100 juta diinfakkan? 100 juta. Punya 1 miliar diinfakkan? 1 miliar. Ini Abu Bakar As-Siddiq, orang yang terbaik dari umat ini. Lalu Rasulullah SAW bertanya, Ma'ab qaita li ahlik, apa yang kau sisakan untuk keluarga? Abghaitu lahumullaha wa rasulah, yang aku sisakan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Apa maknanya? Percaya akan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ma'indakum yanfad, apa yang di sisi kalian itu akan lenyap. Wa ma'indallahi baq, dan apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang kekal. Abu Bakar percaya ini. Percaya apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. 100 juta ini bukan hilang. Tetapi 100 juta inilah yang kekal. Suatu ketika Rasulullah s.a.w. mendatangi Ibunda Aisyah istrinya radhiyallahu ta'ala. Ya. Yang mana ketika itu ya, para sahabat atau keluarga Rasulullah s.a.w. sedang dhabahu syatan, sedang menyembelih seekor apa? Kambing. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma baqiya minha?" Sisanya apa ini kambing karena sudah dimakan? Sisanya apa? Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma baqiya minha illa katifuha." Tidaklah tersisa dari kambing segelondong illa katifuha, kecuali bahunya. ya. Berarti kepalanya sudah dimakan, pahanya sudah dimakan, daging-daging sisanya apa? Bahu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baqiya kulluha, semuanya itu kekal, sudah menjadi infak, sudah menjadi sedekah. Nah, ghaira kata fi, kecuali bahu ini belum menjadi sedekah, ini yang tersisa. Nah, kalau kambing kok semuanya habis, sisanya tinggal bahu. Tapi kata Rasulullah, bukan. Semuanya itulah yang akan kekal. Yang tersisa apa? Bahu. Karena masih ada, belum termakan. Wa ma'indakum yanfad. Ma'indakum yanfad. Apa yang di sisi kalian itu akan lenyap. Wa ma'indallahi baqin. Dan apa yang di sisi Allah itulah yang kekal. Abu Bakar percaya ini. Sehingga dia datang di kulli ma'indah. Semua hartanya dibawa. Dan dia percaya, yang dibawa semua inilah yang akan kekal. Tidak akan lenyap. Ketika melihat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, La asbikuhu fi syai'in abadan. Sudah selama-lamanya aku tidak bisa mengungguli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sama kayak nama masjid ini, ya. Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pas untuk mengingat. Sehingga kalau kita ingin menjadi umat Rasulullah sallallahu yang terbaik, contoh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya tadi yang pertama amalan Abu Bakar As-Siddiq adalah memperbanyak amalan amalan, tidak berpuas diri dengan satu dua amalan. Berpuasa, mengantarkan jenazah, memberi makan, menjenguk, semua dilakukan. Jangan merasa, oh saya sudah melakukan ini, saya sudah kerja bakti, saya sudah ini. Jangan. Kita butuh terhadap amalan-amalan itu, ayuhal muslimun. Satu dua, lakukan. Kalau masih mungkin, lakukan. Sudah bersedekah ini, tambahi. Sudah terus. Dan ingat, tidak asal banyak, tetapi juga totalitas. Totalitas bahasa sininya apa? Jor-joran. Iya. Contohnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kayaknya kita kalau kayak gitu ya belum berani. Iya. Imannya beda. Jangankan full setengah aja tuh. Berarti paling tidak 1/10 coba. 1/3 misalnya. Yang penting masih ada sisa untuk keluarga. Itulah umat terbaik. Nah. Tidak asal banyak tetapi apa? Juga totalitas. Nah, dan Umar bin Khattab ketika melihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq sudah nyerah. Ma asbikuhu fi syai'in abada. Saya tidak akan mungkin bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Semoga yang tersisa dari bulan Ramadan ini yang mana kebaikan-kebaikan dilipat gandakan, kita bisa mengoptimalkannya dengan memperbanyak amalan. Jangan puas 1-2, belum. Jangan. Belum tentu yang kemarin-kemarin itu diterima. Kita fokus ke depan ini yang tersisa. Semangat-semangat memperbanyak. Dan juga maksimal, optimal, jor-joran, totalitas. Barangkali ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Tidak tahu. Makanya kita memaksimalkan dan ingat sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan bulan Ramadan ini tersisa sekian hari, 1 atau 2 hari, iya. Pergunakan kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, di dalam menggapai pahala Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang infak sekian, tambahin. Iya. Ada yang memberikan ini, tambahi. Lebih unggul. Semampu dengan kemampuan kita. Sudah ditentukan oleh 2 orang terbaik dari umat ini. Yaitu Abu Bakar dan juga siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan dan kemudahan untuk memperbanyak amalan-amalan soleh. Bagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan dan kemudahan untuk kita totalitas di dalam melakukan amalan-amalan soleh tersebut.